Oke, terima kasih. Sayang, lagu yang berikutnya apa nih? Yang lagi ngehit sekarang. Ada apa? Bilang dulu om, telat om gitu ya. Coba, jadi coba, lagunya, coba. Bisa gak? Bisa gak? Om, telat om. Cici, loro, telu. Om, telat om. Yes. Mangkat. Telolet om. Amin Royal Team. Kita goyang damai ya bareng Romansa. Mas Roy, selamat malam. Gila KRT. Ini zaman memang udah beda. Banyak orang lagi pada suka. Dari yang muda sampai yang tua. Telo lelet mintanya. Ada bis lewat minta telolet. Pesawat lewat minta telolet. Ada kereta lewat minta telolet. Telolet, telolet, telolet. Telolet, telolet, telolet, telolet, telolet. Bunyiin dong om toleletnya. Telolet, telolet, telolet, telolet. Biar kita semua ketawa. Telolet, telolet, telolet, telolet, telolet. Bunyiin dong om toleletnya. Telolet, telolet, telolet, telolet, telolet. Buat kita hiburan kedua. Ada Unyil, Gazira, Sabar Maya, Sabrina Gema. Zaman memang udah beda, banyak orang lagi pada suka. Dari yang muda sampai yang tua, telolet mintanya. Ada bis lewat minta telolet, pesawat lewat minta telolet. Ada kereta lewat minta telolet, telolet. Telolet, telolet, telolet, telolet. tenang deh, gak usah dipikir jalan kalau minta telolet ya, kalau dipikir jalan itu berbahaya ya. Siapa tahu nanti ada motor di belakang yang kurang konsentrasi, makanya minta tolong aja sama orkes aja besok-besok ya.